Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin bolalah wa kulla bolalatin finnar. Marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak, anugerah dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, baik kebaikan dunia maupun kebaikan dari sisi agama. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, ya. Bisa melihat, bisa mendengar, anggota tubuh kita bisa difungsikan, dan juga nikmat agama seperti kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menuntut ilmu agama, ya, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maka ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat agama, ya. Nikmat bisa beribadah kepada Allah dengan lezat, dengan penuh kenikmatan, dan nikmat-nikmat ibadah yang lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Dan pada hari Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Rifqan TV dimanapun antum-antum berada, insyaallah kita akan membahas seputar tata cara mandi junub dengan ringkas, ya, dengan ringkas dan tidak terlalu melebar. Karena kita berusaha untuk mengajarkan, ya, dari awal dulu. Ya, maksudnya adalah ketika kita belajar fikih maka dari bab-bab yang ringkas dulu. Jadi sehingga ilmu yang kita peroleh banyak, cabang-cabangnya banyak. Jadi urutan menuntut ilmu itu adalah kita belajar pondasi dulu, kita belajar usul dulu, ya, yaitu sesuatu yang prinsip, sifatnya apa namanya, sesuatu yang sering digunakan, ya, sering dipakai, terlebih tentang mandi junub, yang mana ketika seorang itu sudah berusia balig atau menikah maka dia sering junub, entah dengan sebab mimpi basah ataupun berhubungan dengan istrinya. Maka ini harus diperhatikan para pemirsa semuanya sehingga kita bisa benar-benar mengamalkan mandi, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, ya, yaitu bagian yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatuh, tentang sifat dan tata cara mandi. Ingat, mandi di sini bukan mandi secara umum untuk membersihkan badan, tidak. Namun mandi di sini adalah mandi junub, ya, yang mana disebabkan oleh beberapa hal yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, entah dengan sebab dia haid bagi perempuan, ya, atau selesai nifas bagi perempuan juga, bagi laki-laki mimpi basah dan seterusnya. Bukan mandi secara umum, namun ini sifatnya adalah mandi ibadah yang disebabkan beberapa hal. Kemudian penulis mengatakan lil ghusli minal janabati kaifiyatan, kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza'in. Penulis mengatakan mandi junub memiliki dua cara. Satu, cara yang dianjurkan, cara yang paling afdal, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua, cara yang dianggap cukup. Yang dianggap cukup, yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tayyib, yang pertama, bagaimana cara yang dianjurkan, yang disunnahkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis langsung mengatakan amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara mandi yang disunnahkan, yang dianjurkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya an yaghsila yadayhi, maka dia mencuci kedua tangannya. Yang pertama dulu dia harus mencuci kedua tangannya. Yang sebelumnya ingat dia wajib untuk berniat ya. Jadi dia berniat dulu, kemudian baru dia membasuh kedua tangannya. Kenapa demikian? Karena terlebih ketika seseorang itu tidur, maka tangannya terkadang kemana-mana, kotor macam-macam ya. Terkadang dia tidak ngerasa ketika tangannya baru-baru ya. Kemudian dan seterusnya macam-macam lah, ketika seseorang itu tidur tangannya kemana-mana. Nah maka ketika dia ternyata junub malamnya, kemudian dia tidur, maka lebih sangat pantas untuk dia untuk mencuci kedua tangannya. Jadi yang pertama adalah setelah niat maka dia membasuh kedua tangannya. Summa yaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Karena apa? Karena ketika kemaluan mengeluarkan sperma otomatis kotor. Terkadang juga diiringi sebelumnya dengan madhi, ya, air yang keluar karena faktor syahwat yang memuncak, yang berbeda dengan sperma tentunya. Nah ketika dia junub, maka yang pertama dia berniat, kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangannya, kemudian seterusnya adalah dia membasuh kemaluannya. Ya kenapa? Karena di situ banyak kotoran dan najis. Wa ma asabahu minal adza, dan juga dia membasuh apa yang terkena kotoran di area kemaluan ya. Karena kan ketika sperma keluar terkadang sampai ke kaki ya, sampai ke paha dan seterusnya. Maka dia setelah mencuci kemaluannya, maka juga yang kotor yang mengenai sekitar kemaluannya ya. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian dia berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah dalam masalah ini, apakah wudunya itu langsung full, artinya ketika dia cuci tangan, cuci kemaluan dan kotoran yang menempel di sekitar kemaluan, apakah dia dari awal berwudu kemudian langsung menghabiskan sampai kaki, ataukah nanti dia mengakhirkan kakinya, dia berwudu dulu, kemudian ketika ingin mencuci kaki, dia akhirkan, dia mandi dulu, kemudian baru terakhir baru mencuci kaki. Maka di sini disebutkan ada dua riwayat. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua adalah hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang kedua-duanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kalau seandainya kita berwudu dulu dengan sempurna, kemudian baru mandi mengguyurkan ke seluruh tubuh kita. Atau boleh juga riwayat yang lain dari istri Rasul juga, kita wudu dulu, kemudian ketika ingin mencuci kaki kita akhirkan, kita guyurkan seluruh tubuh kita, kemudian terakhir baru kita mencuci kedua kaki kita untuk wudu. Nanti kita akan bahas kembali. Jadi kata penulis, setelah dia membasuh kemaluannya dan kotoran yang menempel di sekitarnya, maka dia berwudu seperti wudu untuk sholat. Summa ya'khudhu biyadihi ma'an fa yukhallilu bihi sya'ra ra'sih. Kemudian dia mengambil air dengan tangan, untuk diselang-selingkan ke rambut kepalanya dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambutnya sehingga kulit kepalanya basah. Jadi kata penulis, madkhalan asabi'ahu fi usuli mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yuruya basharatahu. Nah, jadi ketika dia mengambil air dengan tangannya untuk diseling-selingkan ke rambut kepalanya dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambutnya sehingga kulit kepalanya basah. Setelah dia berwudu, maka setelahnya dia mengguyurkan air ke atas kepalanya tiga kali. Nah, tiga kali. Kemudian dia selat-selati atau selang-selingi dengan jari-jarinya sehingga yang ada di bawah rambut, yang ada di pangkal rambut itu juga kena air. Kemudian mengguyurkan, setelah dia membasuh kepalanya tiga kali, kemudian dia mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita ulang lagi. Jadi ringkasnya kata penulis, setelah dia berniat, kemudian dia membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan. Setelah membasuh kemaluan, kemudian juga membasuh apa yang terkena kotoran. Terkadang sperma itu kena kaki, ya, kena paha, kena lutut, maka dibasuh dulu. Kemudian setelah membasuh kemaluan dan menghilangkan kotoran yang berada di area kemaluan, setelah itu dia berwudu seperti wudunya untuk sholat. Nah, kemudian setelah itu dia ambil airnya, entah dengan tangan atau dengan gayung, kemudian dia seling-selingkan ke rambut kepalanya, sehingga air itu sampai kepada akar dari rambut atau pangkal dari rambut, sehingga semuanya menjadi basah. Nah, setelah itu baru dia mengguyur kepalanya tiga kali. Ya. Nah, afwan, tadi ketika dia mengambil air, kemudian dia selang-selingkan ke rambut kepalanya, kemudian dia siram kepalanya tiga kali. Nah, kemudian setelah itu dia mengguyurkan ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadis dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah tata cara yang disunnahkan. Nanti kita sebutkan dalilnya dan juga ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan seputar mandi junub. Nah, adapun tata cara yang dianggap cukup menggugurkan kewajiban namun tidak afdol karena hanya sebatas yang penting sudah mandi, tidak sebagaimana Rasulullah SAW. Maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Ya, bagaimanapun caranya, mau dia berwudu kah, tidak kah, mau dia kiri dulu kah, kanan dulu kah, kaki dulu kah, yang penting air merata ke seluruh tubuh, maka sudah dianggap cukup. Maka sudah menggugurkan kewajibannya untuk mandi. Namun kita katakan, kita berusaha meniru, mencontoh Rasulullah SAW, terlebih bagi yang sudah menikah, sering mandi junub. Maka kita berusaha, apa yang kita kerjakan semaksimal mungkin dengan mencontoh Rasulullah SAW, sehingga mandi kita, yang itu adalah terkadang kebiasaan kita, kita mandi untuk menyegarkan tubuh kita. Ternyata kalau kita junub, kita berusaha meniru Rasulullah SAW, kita baca hadisnya, caranya, maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Selain kita mengamalkan kewajiban, yaitu mandi junub, kita juga mencontoh Rasulullah SAW ketika mandi junub. Maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, disebutkan hadisnya, yaitu bagaimana cara mandi yang dianjurkan atau disunnahkan sesuai dengan Rasulullah SAW contohkan. Penulis mengatakan, wa amma al ghuslu lil istihbab. Adapun mandi yang disunnahkan, yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah. Beliau mengatakan, Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wudu'ahu wudu'al janabah. Fa afragha ala yadayhi fa ghassalahuma marrataini aw thalathan. Thumma tamadmada wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Thumma afadha al-ma'a ala ra'sihi. Thumma ghassala jasadah fa ataituhu bil mindil fa lam yuridha. Waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air untuk mandi junub. Nah, jadi yang mandi adalah Rasul, maka yang menyiapkan air juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah apa namanya sebagai tugas bagi seorang suami, ya, ketika dia yang memiliki hajat, memiliki keperluan, kalau dia bisa melakukan sendiri, maka dialah yang melakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkadang minta bawakan kepada para sahabatnya. Namun juga banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sendiri. Contoh ini. Kata Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air untuk mandi junub, ya. Jadi beliau tidak menyuruh orang lain, namun beliau menyiapkan sendiri karena untuk hajat beliau sendiri. Lalu beliau menuangkan kedua tangan beliau, lalu membasuh kedua tangan beliau 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur, beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah dan kedua tangan beliau. Kemudian meratakan air ke kepala beliau, kemudian membasuh tubuh beliau, kemudian aku membawakan kain atau handuk kepada beliau. Namun beliau tidak menginginkannya, dan beliau mulai mengibaskan air dengan kedua tangan beliau. Jadi di sini disebutkan oleh istri Rasulullah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, maka beliau menuangkan ke kedua tangan beliau air, kemudian membasuh kedua tangan beliau 2 atau 3 kali, kemudian berkumur, beristinsyak, kemudian membasuh wajah dan kedua tangan beliau. Kemudian beliau meratakan air ke kepala beliau, kemudian membasuh tubuhnya, kemudian ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, maka Maimunah membawakan handuk, namun beliau tidak mau. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengibaskan kedua tangan beliau, mengibaskan air dengan kedua tangan beliau. Nah, sehingga di sini bagaimana hukumnya, ya? Tatkala seseorang itu ketika mandi junub, kemudian apa namanya mengeringkan badannya dengan handuk. Di sini kan Rasul menolak, tidak mau. Namun Rasul menghilangkan dengan kedua tangannya. Maka wallah alam hukumnya adalah boleh-boleh saja. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Rasul di sini membuang air dengan kedua tangannya. Sama dengan anduk, ketika kita memakai anduk, maka menghilangkan air dengan kain. Sama-sama menghilangkan. Namun caranya beda. Di sini bisa disimpulkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang air dengan kedua tangannya, mengibaskan air kedua tangannya, berarti kan sama dengan menghilangkan air ke dari tubuh beliau. Nah, kalau memakai handuk sama-sama menghilangkan. Ya, sama-sama menghilangkan. Sehingga dikiaskan tidak mengapa ketika seseorang itu ingin menghilangkan apa namanya air dengan handuknya sebagaimana Rasul menghilangkan air dengan mengibaskan lewat kedua tangannya. Kemudian semakna dengan hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Tsumma yukhallilu sya'rahu bi yadihi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afada 'alaihi al-ma' 3 marrat tsumma ghassala sa'ira jasadihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyeling rambut kepala beliau dengan tangan beliau. Jadi ketika kita apa namanya menumpahkan air ke kepala kita, maka kita dianjurkan untuk menselang-selingi, kita apa namanya kita gosok-gosok atau kita selat-selati sehingga air masuk ke dalam pangkal dari rambut. Sampai ketika beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya, maka beliau mengguyurkan air 3 kali di kepala, kemudian beliau membasuh seluruh tubuh beliau. Ini hadis yang tidak sempurna ya disebutkan, namun kita akan menyebutkan kedua hadis ini dengan sempurna. Perhatikan yang pertama hadis yang dibawakan oleh Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma an yaghtasilu bih fa'afraga ala yadayhi faghassalahuma marrataini aw marrataini aw thalathan thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi faghassala madhakirahu thumma dalaka yadahu bil ardi thumma madmadha wastanshaqa thumma ghassala wajhahu wa yadayhi thumma ghassala ra'sahu thalathan thumma afraga ala jasadihi thumma tanahha min maqamihi faghassala qadamayhi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat bagaimana peran istri terhadap suaminya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sendiri. Namun istri boleh-boleh saja, sangat bagus untuk membantu suaminya. Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air di kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kenapa? Karena setelah mencuci kemaluan dan sekitarnya ketika ada kotoran. Kalau zaman sekarang, setelah kita mencuci kemaluan, kemudian juga apa yang kotor di sekitar kemaluan, maka tangan kiri kita kasihkan sabun, ya, pengganti dari kita menggosokkan ke tanah. Maka diganti dengan sabun. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita simpulkan di dua hadis ini. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau mensifati mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawaddaa thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Ini juga sama dengan riwayat Maimunah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, ya, wudu sampai sempurna kaki. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkan ke kulit kepalanya. Jadi setelah berwudu seperti wudu sholat, maka Rasul mengambil air, kemudian menggosok-gosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian baru disiram ke atas kepalanya dengan cidukan kedua tangan sebanyak 3 kali. Oh, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit kepala. Nah, setelah itu baru diciduk dengan menggunakan kedua tangan, kemudian kita siramkan di atas kepala tiga kali. Kalau kita menggunakan gayung pun juga tidak mengapa. Kemudian kita siramkan di atas kepala tiga kali. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kita simpulkan dua hadis tadi, ya kita simpulkan dengan menggabungkan dua hadis tadi. Maka kita bisa simpulkan urutan tata cara mandi junub sebagai berikut. Yang pertama adalah menuangkan air dan mencuci kedua tangan. Jadi jangan dicaluk kalau bahasa Banjarnya, ketika pian bangun tidur ternyata junub, maka tangan pian cuci dulu lewat air yang mengalir atau dengan gayung ya, kemudian kita siramkan. Jangan langsung dimasukkan air ke dalam ember atau bak mandi, karena kita tidak tahu kotoran yang menempel di tangan kita. Kemudian yang kedua, setelah dia mencuci kedua tangannya, maka dia ambil air dengan tangan kanannya untuk mencuci kemaluan dengan tangan kirinya. Maka juga kita bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. Jadi ketika dia mencuci kedua tangannya, kalau zaman dulu misalnya tidak ada gayung, maka tangan kanan ini, kemudian kita ke tangan kiri, baru kita kita gosokkan kemaluan. Namun simpelnya di zaman sekarang, kita ambil gayung dengan tangan kita, maka yang menggosok dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan mengambil air, ada gayungnya, kemudian kita menggosokkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu, setelah tangan kiri kita menggosok kemaluan atau area yang ada di sekitarnya yang menempel kotoran, maka kita tangan kiri kita kan otomatis menjadi kotor, karena tadi setelah kita mencuci kemaluan dan kotoran yang menempel di sekitar kemaluan. Nah, kita cuci dengan cara menggosokkan tangan kiri ke tanah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kotoran kemaluan yang menempel di tangan. Namun, bisa kita ganti juga dengan sabun. Jadi, setelah kita membersihkan kemaluan tadi atau areanya yang menempel macam-macam, maka dengan cara menggosokkan tangan kita di tanah, kalau tidak ada sabun. Kalau ada sabun, maka bisa kita ganti dengan sabun, kemudian kita siram lagi. Nah, setelah itu, kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Nah, namun tidak sampai mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan, ya. Bagian ini diakhirkan. Namun kalau seandainya dia langsung sempurna, sebagaimana riwayat Aisyah, maka juga tidak mengapa. Kemudian setelah itu, yang kelima setelahnya, ketika memulai membasahi rambut, maka dia menyelat-nyelati pangkal rambut dan basahi dengan air sampai ke seluruh kepala dan rambut menjadi basah. Nah, kemudian setelah dia mengambil air lewat tangannya, kemudian dia selat-selati sehingga pangkalnya menjadi basah, pangkal rambut menjadi basah, baru disiram kepala 3 kali. Baru dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. Kemudian yang berikutnya, mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Jadi setelah dia macam-macam berwudu, ya, kemudian dia menyiram di atas kepalanya 3 kali, maka kan setelahnya mengguyur air ke seluruh badan. Namun disunnahkan bagian kanan yang dulu. Ini sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ya, ketika menyisir rambut, ketika bersuci termasuk di dalamnya berwudu dan mandi junub, dan dalam setiap perkara yang baik. Jadi ini termasuk sunnah Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendahulukan perkara yang baik dengan sebelah kanan dulu. Entah kita memakai sendal, masuk rumah, masuk masjid, ya, keluar dari WC, mandi junub atau berwudu, ya maka kegiatan-kegiatan kita, aktivitas yang rutin kita lakukan menjadi berpahala kalau kita tahu ilmunya. Seperti masang sendal, ya. Rasul ketika masang sendal maka dengan kaki kanan dulu, dan itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas kita. Betapa banyak para laki-laki, para suami, ya terkadang juga para wanita yang sering keluar menuntut ilmu, kemudian dia ke pasar, ke masjid. Maka kalau dia membiasakan dan mengetahui ilmunya bahwa Rasulullah ketika memakai sandal dengan kanan dulu, maka dia mendapatkan pahala yang banyak. Sekalipun itu adalah rutinitas hari-hari. Namun kita tahu ilmunya, menyisir dengan kanan, sebelah kanan dulu, ya. Kemudian masang sandal, masuk rumah. Intinya sesuatu yang mulia, yang dimuliakan, yang baik, maka kita dahulukan sebelah yang kanan. Kemudian ketika dia mengguyur ke seluruh badannya, maka disunnahkan untuk menggosok. Tujuannya apa? Agar anggota tubuh kita kena air, ya. Walaupun seandainya kena air sudah duluan, tanpa menggosok pun sudah cukup. Namun agar lebih sempurna, lebih yakin, maka afdolnya kita dengan menggosok. Sehingga air tidak keluar banyak, ya. Terkadang tanpa kita menggosok itu banyak mengeluarkan air. Maka tujuannya juga adalah ketika kita menggosok dengan tangan kita, agar air yang kita gunakan tidak banyak. Kemudian yang terakhir, setelah dia mengguyur ke seluruh tubuhnya dengan mendulukan yang kanan, kemudian dia gosok-gosok juga terlebih bagian-bagian yang tersembunyi, seperti keteknya, ya, seperti daerah kemaluannya dan seterusnya, maka digosok. Nah, setelah itu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Maimunah, yaitu Rasul berpindah tempat ketika mencuci kedua kakinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam terakhir ketika ingin mencuci kakinya, yang mana dalam riwayat Maimunah beliau wudu dulu tapi mengakhirkan mencuci kakinya. Setelah beliau mengguyur ke seluruh tubuhnya, tinggal kaki, maka Rasul berpindah tempat kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Dan ketika mencuci kaki, maka jangan lupa untuk diselat-selati atau diselang-selingi dengan jari. Sehingga kita yakin bahwa air sudah mengena di seluruh area kaki. Nah, ini ada 8 hal yang bisa kita amalkan ketika kita mandi junub, ya. Yang pertama adalah kita ulang, menuangkan air dan mencuci kedua tangan. Kalau ada keran maka langsung saja kita cuci kedua tangan kita. Kemudian kita ambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Atau boleh kita ambil dengan gayung tangan kita, dengan menggunakan tangan kanan, kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Ya, jangan membasuh kemaluan dengan tangan kanan, ya. Karena ketika kita membasuh kemaluan itu sesuatu yang kotor menempel. Maka untuk memuliakan tangan kanan, kita tidak menggunakannya namun dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu menggosokkan tangan kiri ke tanah, karena kan tangan kiri kita habis menyentuh daerah kemaluan dan juga menempel kotoran di sana. Kalau tidak menggunakan menggosokkan tangan ke tanah, maka bisa kita ganti dengan sabun. Setelah itu kita berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun boleh kita selesaikan sampai habis, sampai kaki, boleh kita sisakan kaki nanti di bagian akhir. Kemudian, ketika mulai membasahi rambut, maka selang-selingi dulu, selat-selati dulu pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala itu sudah basah. Nah, baru setelah kita menyelat-nyeleti rambut kita, baru kita siram kepala 3 kali. Baru setelahnya kita siram dengan siram air dengan keseluruh anggota badan kita. Nah, setelah itu baru kita mengguyur ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Nah, terakhir setelah itu sisa kaki, ya, ketika seseorang itu berwudu namun menyisakan kaki, maka dia berpindah tempat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencuci kedua kakinya. Tapi jangan lupa ketika dia mencuci kakinya, maka diselat-selati sehingga kita yakin bahwa air sudah mengenai seluruh bagian kaki. Nah, kemudian para pemirsa Rifkan TV dimanapun antum-antum berada, penulis mengatakan wanita tidak wajib membuka kepala rambutnya saat mandi junub. Jadi ketika para perempuan, kan para perempuan itu rambutnya panjang, kemudian ketika mereka memakai kerudung atau jilbab, maka mereka mengikatnya sehingga tidak terurai, kemudian kelihatan rambutnya. Kemudian maka ketika dia mandi junub tidak wajib untuk membuka ikatan tersebut atau kepangan rambutnya. Namun diperhatikan ketika kepangan rambutnya ternyata sangat kuat, ya, yang kita ragu ini sampai nggak air masuk ke dalam rambutnya. Ketika kepangannya sangat kuat, sangat, kalau bahasa Banjarnya, sangat pisit, sangat erat, ya. Kalau dikhawatirkan itu tidak masuk ke dalam rambutnya airnya, maka harus dilepas. Namun kalau hanya sekedar ikatan kepangan biasa, yang kalau kita lihat ini rambut masih tembus, ya, masih mengenai area dalamnya, maka tidak perlu untuk dilepas. Kemudian penulis di sini mengecualikan, namun untuk mandi haid dia harus membukanya. Di sini penulis, kalau untuk mandi junub maka tidak perlu dilepas untuk para wanita kepangan rambutnya. Namun ketika mandi haid maka dia harus membukanya. Maka penulis menyebutkan dalil berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah. Qala la, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hasayat thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku. Sebagaimana banyak wanita di zaman sekarang, ya, yang suka mengikat rambutnya, ya, agar tidak terurai, terkadang gatal dan seterusnya, kemudian diikat. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Maka Rasul menjawab, tidak perlu. Konteks pertanyaan Ummu Salamah, mandi junub, apakah dibuka kepangan rambutnya? Maka Rasul menjawab, tidak perlu. Kamu cukup hanya mencidukkan air dengan sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu 3 kali cidukan. Kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Di sini Rasul Ummu Salamah mengatakan mandi junub. Nah, kalau mandi junub maka tidak perlu dibuka. Berarti kalau selain mandi junub seperti mandi haid maka dibuka. Namun di sini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Dan kebanyakan para ulama, aksaru fuqaha, ya, kebanyakan ulama-ulama fikih mengatakan mereka tidak mewajibkan untuk membuka kepangan rambut wanita, baik mandi junub atau mandi haid ataupun mandi untuk selesai dari nifas. Dan itu juga yang difatwakan oleh lembaga riset fatwa Kerajaan Arab Saudi, yang mana mereka memfatwakan tidak perlu untuk membuka kepangan rambut wanita ketika mandi, untuk mandi junubkah, selesai haidkah, ataupun selesai nifas. Nah, di antara dalil yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk membuka kepangan rambut bagi wanita, baik mandi junub atau haid atau setelah dia nifas, dalam riwayat Ummu Salamah juga dalam Sahih Muslim, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara pertanyaan beliau adalah fa anquduhu lil haidah wal janabah, apakah aku melepasnya ketika mandi untuk setelah selesai haid atau junub. Di sini disebutkan ketika dia haid apakah melepaskan juga, maka jawaban Rasul adalah la, tidak. Maka disimpulkan bahwa tidak perlu untuk melepaskan ikatan atau kepangan rambut wanita, baik ketika dia mandi untuk selesai mandi junub atau dia ketika dia selesai dari haidnya, maka tidak perlu untuk membuka ikatan rambutnya. Namun kita katakan seandainya ikatan rambutnya ini kuat ya, begitu erat ya, yang kalau kita lihat ini kayaknya nggak sampai air ke dalam pangkal rambutnya, maka lebih baik untuk dilepas. Kemudian perkara berikutnya adalah, atau permasalahan berikutnya adalah tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Kalau tadi mandi-mandi yang diwajibkan, seperti kalau kita mandi junub bagaimana caranya dan seterusnya, maka insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan, Seth? Iya. Kalau seandainya ada laki-laki yang mengikat rambutnya panjang, tapi ingat ya, jangan sampai menyerupai perempuan. Kalau seandainya dia mengikat rambutnya memang karena panjang ya, namun tidak seperti perempuan, maka kalau seandainya air itu masih bisa masuk ke dalam pangkal rambutnya, maka tidak perlu untuk dilepas. Ya, tidak perlu untuk dilepas. Ya, misalnya dia cuma mengikatnya dengan karet gelang ya, tidak sampai begitu erat, maka tidak perlu untuk dilepas. Yang penting air bisa masuk ke dalam pangkal rambut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang membasuh kemaluan tadi itu muka yang gugur lawan yang kemaluan depan, kemaluan belakang seperti ya. Ya, kemaluan depan karena kan itu bagian yang kotor. Namun seandainya ketika kena yang kotor sampai area belakang lubur, maka juga harus dibersihkan. Jadi kan tadi disebutkan ketika dia ingin mandi junub, maka di antara prosesnya adalah dia membersihkan kemaluannya dan apa yang kotor di sekitar kemaluan. Kalau seandainya yang kotor yang kena percikan sperma cuma di kemaluannya, maka cukup untuk dibasuh di sekitar itu aja. Namun ternyata menjalar ya, menjalar sampai ke belakang, sampai ke dubur misalnya, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan terlebih dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah akan kita teruskan pembahasan kita yang ringkas tentang mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.